Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah ya ikhwan, sudah kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kita mutawasid. Dan kita masih berdebat menjelaskan tentang ide ya. Di mana pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan kait yang pertama atau jadi yang pertama yang sebutkan pada bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ketika Allah menyatakan innaka la tahdi man ahdabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini disebutkan terkait dengan keadaan Abu Talib zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau merupakan kerabat dekat Nabi, bahkan termasuk orang yang bersaul dan bersemangat untuk membela Rasulullah di awal-awal Islam. Bahkan sudah dekat dengan beliau sejak kecil, yaitu sejak Abdul Muttalib meninggal, kakeknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kemudian dalam hal pengasuhan ya, setelah kakek Nabi meninggal, berpindah kepada paman beliau Abu Talib yang merupakan saudara laki-laki dari Abdullah, ayahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga kedekatan Rasulullah dengan Abu Talib sangat amat dekat. Sehingga disebabkan karena pembelaan Abu Talib, ya demikian pula semangatnya Abu Talib ya, dalam ya membela keponakannya, demikian pula mendukung upaya-upaya untuk ya, berdakwah dengan kaumnya. Nah, ini juga yang mendorong Rasulullah untuk menjadi wasilah. Yang disebab pamannya tersebut mendapatkan hidayah dari yaitu Islam, hidayah untuk masuk dalam Islam. Namun ternyata karena hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kecondongan seorang untuk masuk dalam Islam, kecondongan hati ya, seseorang untuk bisa mengamalkan ajaran Islam, menerapkan hukum-hukum Islam, ini seluruhnya hidayah taufik, hidayah dari Islam. Yang ini merupakan wewenang Allah murni, tidak ada campur tangan sama sekali dari manusia. Sehingga Allah menyatakan inna ka la tahdi man ahbabta, ya sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, la tahdi, ya tidak mampu untuk memberikan hidayah, dan ahbabta kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Ya, dan hidayah yang dimaksudkan di dalam ayat ini yaitu hidayah dan taufik kulihan, itu hidayah untuk seorang contoh masuk dalam Islam. Ya, di mana hidayah terbagi menjadi dua. Ada hidayah taufik wal ilham, dan hidayah dalalah wal irsyad wal bayan. Yang pertama adalah hidayah taufik, ya, kecondongan seorang untuk masuk dalam Islam. Yang kedua adalah hidayah kejelasan, bimbingan, demikian pula petunjuk ataupun arahan. Maka seperti ini yang bisa dilakukan dan bisa ditempuh oleh manusia, ya, termasuk para nabi, ya, para rasul, para ulama, dan ya, demikian pula orang-orang yang memiliki ilmu untuk memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada manusia. Ya, dan ini merupakan ya, kewenangan manusia. Wala 'ala rasuli illa al-balaghul mubin, tidak ada kewajiban wewenang ya tugas seorang rasul kecuali sebatas menyampaikan. dan itulah hidayah, ya, penjelasan dan isyarat bimbingan yang diberikan pula arahan. Ya, sehingga untuk menjadikan hati seorang, ya, mampu menerima Islam sepenuhnya, beriman kepada Allah dan turunnya, maka ini di luar kemampuan manusia. Ya, ini murni hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memberikan hidayah, hidayah taufik, meskipun kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan akan tetapi Allah yang akan berikan hidayah, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah yang maha mengetahui siapa yang terhamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Baik, lagi di dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu tentang lemahnya manusia. Ya, siapapun dia, yang baik badan dia ataupun aulia, ya, para nabi ataupun para wali, maka mereka tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudharat yang sedikitpun kepada manusia, ya, terlebih ketika telah meninggalnya. Maka ini termasuk bantahan kepada kuburiyun, ya, kaum musyrikin yang mereka menyembah, berdoa dan meminta kepada para nabi dan para wali, yang bahwa disangka para nabi, para wali yang bisa memberikan sesuatu yang mereka minta, bisa memberikan syafaat, yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, yang demikian pula bisa, ya, memberikan apa yang mereka inginkan semuanya. Jadikan para wali dan para nabi sebagai wasilah sehingga mereka bertawasul, ya, orang-orang yang telah mati. Ya, maka ini yang penyimpangan. Ya, maka di dalam ayat ini merupakan bantahan kepada mereka. Kalau mereka para nabi, ya, para wali tidak mampu memberikan hidayah, ya, tidak mampu merubah hati manusia, ya, tidak bisa menggerakkan hati mereka untuk masuk dalam Islam, ya, lebih-lebihnya selain itu menjadi lemahnya mereka. Sehingga kalau mereka lemah, ya, tentunya ya tidak pantas untuk dimintai, ya, didoai ataupun di, ya, sadarkan urusan manusia kepadanya. Ya. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, di antara faedah yang lain, yang kedua, bahwa jika yang taufik, jika yang ilham, dia tidak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya Allah yang mampu hidayah kepada manusia. Sehingga dalam hal, ya, meminta hidayah, meminta petunjuk, maka tentunya kita dibimbing untuk mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, ketika seseorang yang telah berusaha, yang bersusah payah untuk menyampaikan nasihat, yang memberikan teguran, demikian pula masukan, datang kepada, ya, kadu kerabatnya untuk bisa mengusul, ya, untuk bisa cinta kepada Tauhid dan Sunnah, yang bisa mengamalkan amalan-amalan Sunnah, ya, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Selain dia berusaha, namun jangan lupa berdoa, ya, karena kekentua ini diharapkan akan menjadi sebab pun hidayah, hidayah taufik, hidayah dari Allah untuk menggerakkan hati orang yang sudah kita dakwahi itu, orang yang sudah kita berikan nasihat itu, agar tergugah hatinya untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, untuk bisa beramal di atas itu. Ya, sehingga kalaupun ternyata Allah takdirkan di antara mereka, ya, ada yang mendapatkan hidayah, yang bisa tergugah hatinya, nah, dan ada pula yang menolak, mengingkari, bahkan menentang, maka kita pun, ya, sudah gugur kewajiban, ya, dan itu bukan wewenang kita. Ya, sehingga tidak ada kewajiban dari kita sebagai manusia kecuali sebatas semangatkan yang marah yang membimbing mengingatkan yang mungkin pun memberikan masukan ya kepada orang-orang dekat kita dan yang pula kepada manusia masyarakat secara umum. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga kita mendapatkan faedah yaitu ifdatul ilmi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ditetapkannya sifat ilmu bagi Allah Jalla wa Ala. Ya, kata Allah wa huwa a'lam bil muhtadin. Dialah Allah yang Maha mengetahui. Ya, siapa di antara hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah? Ya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa ya, hamba yang mendapatkan hidayah ataupun tidak. Ya, demikian pula orang-orang yang dalam hatinya memang jujur dalam mencari hidayah, mencari kebenaran atau yang dusta, Allah Maha tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, sehingga ya, dengan berjalannya waktu ya, akan Allah singkap ya, dan Allah bongkar niatan-niatan jahat, demikian pula ya, hati-hati yang buruk ya, jika meniti jalan ini. Oleh karena itu, bagaimanapun ya, seseorang menyembunyikan sebuah keburukan ya, menyimpan sebuah kejelekan, akan cepat ataupun lambat akan terbongkar ya, dengan berjalannya waktu. Ya, kaifa tubtin ya, tadhharu al-akhbar ayyam. Ya, bagaimanapun kalian menyembunyikan sesuatu ya, berupa keburukan ya, yang jahat, akan dengan berjalannya waktu Allah singkap itu. Ya, Allah jadikan terbongkar apa yang ada dalam kolbunya. Allah musta'an. Ya, dan ini yang terjadi. Ya, terkadang ada sebenarnya mereka ya, awalnya nampak kelihatannya adalah orang-orang yang ya, cinta dengan kebenaran. Mardul khair, ya. Demikian pula Al-Imam Rasulullah, ya. Namun, nampak dari sepak terjangnya, demikian pula sorotnya, ya, gerakan-gerakannya, demikian pula sikap-sikapnya, ada kecenderungan, ya. Dengan kelompok-kelompok sempalan, ya, dengan tokoh-tokoh yang menyimpang dari sisi pergaulannya, meskipun belum ada bukti yang kuat, namun dari sisi pergaulan nampak terlihat, ya, maka yang seperti ini ya akan terbongkar dengan sendirinya. Ya, kalau bagaimana soal menyembunyikan kejelekan, ya maka dengan bertanya waktu, ya Allah singkat, wahwa Allah begini dari Allah Maha mengetahui. Ya. Hati-hati hambanya, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya, sehingga hendaknya kita sebagai manusia sebagai kaum muslim. Ya, terlebih ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kita berupa hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah untuk mengenal tauhid dan sunnah, maka ya, kita berusaha untuk meneruskan dan meneruskan niatnya kita yang dalam meniti kebenaran. Ya, jangan sampai, na'udzubillah, wasilkan di kemudian hari apa yang kita dalam kulit kita. Ini juga bahwa kita agak jujur dalam meniti kebenaran ini. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, izzatul hikmat lillahi subhanahu wa ta'ala, ditetapkannya sifat hikmah, ya, sifat hikmah, sifat bijaksana bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dimana di antara sifat Allah adalah al-hikmah yang merupakan kandungan dari nama Allah al-Hakim, ya, ataupun al-Hakam, ya, dimana Allah ya, hikmahnya ya, kebijaksanaannya itu mencakup ya, perkara-perkara yang sifatnya kauniyah, ya, penciptaan alam semesta. Demikian pula syar'inya, ya, sesuatu yang sifatnya syariat, perintah dan larangan. Ya. Oleh karena itu, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk prinsip al-sunnah bahwa af'alullahi mu'allalah, bahwa seluruh perbuatan-perbuatan Allah, ya, apa yang Allah tetapkan bagi yang kaitannya dengan penciptaan, demikian pula yang kaitannya dengan perintah dan larangan, ini mu'allalah, pasti ada sebabnya dan pasti ada hikmahnya. Ya, ini prinsip. Ya. Oleh karena itu, dalam hal ini berkait dengan hikmatullah, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ya, hikmah Allah yang diketahui oleh Allah semata. Tidak ada di antara makhluknya, di antara manusia yang mengetahuinya. Ya, ini yang pertama. Itu hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Yang kedua, itu hikmah Allah yang diketahui oleh seluruh manusia. Nah, hikmah Allah yang diketahui oleh seluruh manusia. Ya, baik yang alim ataupun yang awam. Ya, yang dalam ilmunya tentang Islam ataupun yang sederhana yang sedikit pengetahuan tentang Islam. Dan kemudian yang ketiga itu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang diketahui hanya oleh para ulama. Ya, hanya oleh para ulama. Ya, dan selain mereka tidak mengetahuinya. Ya, oleh karena itu ayat-ayat ya, seperti yang kita sebutkan bahwa hikmah Allah azza wa jalla ini mencakup kauniyah, baik yang hubungannya dengan penciptaan alam semesta, mungkin pun syar'iyah. Ya, makanya kita perhatikan, ini tidaklah ada sebuah gerakan, demikian pula sebuah kejadian, yang melainkan pasti ada hikmahnya. Ya, pergantian siang dan malam, ya, pergerakan matahari dan bulan misalkan, munculnya bintang-bintang, ya, terjadi pasang surut air di lautan, kemudian apa yang pergerakan, ya, pergeseran lapisan-lapisan bumi ataupun tanah, ya, kemudian mengalirnya air sungai, atau yang lainnya. Ini kan kejadian alam. Demikian pula pergerakan angin, ya, dan juga berjalannya awan, turunnya hujan, turunnya tanaman. Ini semuanya ada hikmahnya. Ya, ada hikmah dan kebaikan, demikian pula manfaat. Ya, sampai pada tingkat musibah yang menimpa manusia. Itu pun ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya, dan ini termasuk ya, hikmah Allah yang kaitan dengan kauniyah, penciptaan. Ya, seperti musibah misalkan. Ya, yang menimpa manusia. Ya, di antara hikmahnya adalah agar supaya ya, manusia tersadar. Tersadar dengan kesalahannya. Introspeksi, muhasabah. Ya, melihat kembali apa yang telah dia lakukan. Ya, kok bisa munculnya teguran. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, Allah harul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, terlambat kerusakan ya, di daratan ataupun di lautan. Ya. Lima kasabat aydinnas disebabkan karena ulah tangan jahat manusia. Kenapa kemaksiatan mereka? Ya, karena kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, untuk apa? Yuhiqahum. Ya, agar Allah menimpakan musibah tersebut. Ya, agar Allah merasakan. Ya, dan menimpakan sedikit dari akibat dampak apa yang telah mereka perbuat betul kemaksiatan. Apa tujuannya? Ya, Allahum terjauh. Agar mereka kembali kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki amalannya. Ya, kemudian introspeksi hubungannya dengan Allah. Demikian pun dengan sama manusia. Makanya semua jadi hikmah. Ya. Oleh karena itu ketika seorang tertimpa musibah, ya bukan stres, ya bukan menggerutu, ya bukan malah sakit hati, bukan setelah Allah, ya tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak demikian. Ya, wa may yattaqillaha yahdi qalbah, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hidayah di sini adalah ketika seorang menerima ya, pasrah dan sabar pada saat mendapatkan ujian. Yang kata Al-Qalah rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat tersebut, ya, in rajul asabat musibatun faya'alamu anna min indillah ya, wa yusallim wa yardha. Ya, bahwa ayat tersebut terkait dengan seorang yang tertimpa musibah. Yang kemudian dia mengetahui yang musibah tersebut telah terjadi, bahkan telah tercatat di lafal mahfuz, mengetahui bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia sabar dan menerima, bahkan ridha, bukan hanya sabar tapi ridha, yang menerima dengan ketentuan takdir Allah wa azza wa jalla. Ya, demikian pula dalam hal ya, perintah dan larangan ya, tentang syariat, ini juga tidak lepas dari takdir Allah, atau hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya oleh karena itu ya, seperti yang disebutkan ya dalam hadis yang sahih ini mutafakun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya ketika Nabi mengatakan idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi inna syaitana yabitu aw yakulu wa yashrabu bishimalihi. Nah, apabila kalian makan, maka silahkan makan dengan tangan kanannya. Demikian pula apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa? Ada hikmahnya. Ada tujuannya. Ya, karena syaitan terkena makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka ini dia antara hikmahnya. Itu mukalah satu syaitan dalam makan di sini, syaitan. Ya, demikian pula ya, anjuran yang lain yang Nabi sebutkan, ya, hikmahnya. Ya seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mutafaqun alaihi kata Nabi idza istayqa ahadukum min nawmihi ya fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Ya, apabila kalian bangun dari tidurnya, maka jangan kalian celupkan tangan kalian ke dalam bejana air sampai dicuci sebanyak 3 kali. Ya, kalau pakai kan ya, ringan ya, dan mudah. Demikian pula kalau tak hijau, ya dituang, dari hijau itu jangan dicelupkan. Ya, kenapa? Nanti sebutkan alasannya, hikmahnya. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadu. Ya, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu mengingat ketika itu. Ya, demikian pula, ya, dalam hadis Abu Hurairah yang lain yang mutafakun alih. Ya, tentang anjuran ketika seorang bangun tidur untuk istinsar misalnya. Ya, istinsar ya termasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali dan ini di luar dari wudu. Ya, sudah dia bangun tidur kemudian istinsar itu masuk amalan sunnah. Istinsar ya, memasukkan air ke dalam hidung, istinsar kemudian dikeluarkan, ini istinsarnya. Ya, kata Nabi, "Man idza istaqbala ahadukum min nawmihi falyastansir tsalatsan." Ya, apabila kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah kalian istinsar sebanyak 3 kali. Ya, masukkan airnya ke dalam hidung kemudian dikeluarkan sebanyak 3 kali. Ya, jangan 3 kali. Tapi sebutkan ilahnya, hikmahnya apa itu? Ya, fa'inna syaitan yabidu an khayshunihi. Karena syaitan itu mengingat. Ya, dipangkal hidungnya ketika dia tidur itu sehingga harus keluarkan. Ya, sehingga dia terhindar dan dibutuhkan dari gangguan dan waswas syaitan. Ya, apalagi contoh yang lain banyak ya, yang Rasulullah atau masyarakat menjelaskan tentang hikmahnya, ya, tentang hikmahnya. Ya, contoh yang lain misalkan dalam hadis mutafakun alaih juga dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, larangan untuk berbisik-bisik ya, antara dua orang kemudian di sana ada orang ketiga tanpa dilibatkan. Ya, kata Nabi tidak kuntum selesaikan. Ya, fala yatanaja ithnani dunal akhar. Ya, ahad tetap terhidu binat. Ya, bahwa kata Nabi, apabila kalian berjumlah 3 orang, ya, maka janganlah 2 orang di antara mereka berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Ya, ada 3 orang ini, ya, ternyata 2 orang bisik-bisik ngomong pelan-pelan. Yang ketiga nggak dengar. Ya, atau ngomong keras, tapi dengan bahasa daerah yang orang ketiga nggak paham. Sama saja. Ya, karena berkata-kata ini negara jika menjadikan negara yang menyebabkan karena seperti itu ya, akan menjadikan dan menyebabkan kebalannya dikuti ya, dan jangan ya, jangan-jangan ya, ngomong tentang saya ini ya, sehingga kata Nabi jangan seperti itu, hatta takfal itu binat, hatta takfal itu binat sampai bersama dengan manusia bergabung dengan yang lainnya. Kalau jumlahnya banyak, ada 10 orang, masing-masing ngobrol, dua orang, yang masalah. Jadi masalah ketika satu orang yang sendirikan, jadi cuekin. Ya, ini jadi masalah. Demikian pula contoh yang lain, yang lebih buta contoh hikmah. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi Allah SWT, maka satu masalah ya. Kata nanti dalam masalah dunia, unduru, di zaman gua, ya, nah, untuk ilaman huwa dunakum wala tanzur ilaman huwa fawqakum ya, dalam kalian melihat kepada orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah dunia ya, jangan dalam masalah dunia melihat kepada orang di atas kalian ya, dia berpenghasilan misalkan ya, 2 juta misalkan kalian Ya, maka dalam masalah ini, ya, sekarang kita melihat kepada yang gaji itu betul kita. Yang kenapa? Cemburu terus itu, gak pernah tutup. Tetapi lihat yang ya, seharinya itu mungkin makan, kadang tidak. Sehingga apa kata Nabi? Ya, ini tidak masalah. Masalah dunia. Ya, umur ilham rahmat dunia. Lihatlah dalam masalah. Ini terhadap orang di bawah kalian. Dan jangan melihat surat orang di atas kalian. Fa'inahu azdalu. Karena itu yang sempatkan untuk kalian. Alihatkan jaruh nikmat kalau kalian ada itu. Agar kalian tidak meremehkan. Ya, kita sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai muslim, secara khusus, tidak meremehkan nikmat Allah yang memberikan kepada kita. Ya, sekarang kalau kita melihat dalam satu, ya kita apa-apa, ya, anda itu orang yang yang berkecukupan, bahkan yang bermewah-mewahan, yang berkaya-kaya, ya, kita merasa terlalu kurang. Inilah solusi di antara ya, upaya untuk menjadi yang kita syukur pada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat qanaah. Mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit banyaknya, yang penting barokah. Berasal dari rezeki yang halal, dari pekerjaan yang tidak menyibukkan dan tidak menyita waktu dan melainkan dari zikir Allah. Ya, beliau kata dari seorang ulil. Alhamdulillah, bersuci sedang banyak. Alhamdulillah. Ya, nah, sehingga hendaknya seorang muslim pandai-pandai untuk mengatur diri. Pandai-pandai untuk mengatur waktunya. Pandai-pandai untuk melihat mana yang kira-kira memperkenalkan agamanya. Mana yang kira-kira membahayakan ilmunya. Mana yang kira-kira membahayakan akhiratnya. Lihat. Ya, sehingga pertimbangannya adalah betul-betul matang. Ya, betul-betul matang. Jangan sampai yang dikiri hasilnya. Ya, dan secara hanyalah dunia dan dunia. Sementara kehidupan dunia dan kehidupan sementara. Ya, ataupun kehidupan yang kekal abadi dan kehidupan akhir. Nah, kunci dalam ayat ini juga itu pun ya, lagi ini. Lima menit. Sudah lagi ya? Ya, 3 menit. Masya Allah, 3 menit. Ya, dan lewat berapa? 13 ya? Ya, 10. Ya. Baik, ya, satu lagi faedahnya di sini. Bahwa di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ibadu ta'alluqi bi ghairillah, yaitu tentang batilnya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika seorang bersandar yang kemudian menyerahkan urusannya kepada selain Allah, maka ini yang menunjukkan datangnya akidah seseorang, ya. Menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pegangan, ya. Dan dia menunjukkan tidak paham, paham jahil. Dia tidak mengerti bahwa makhluk itu sama seperti dia. Ya, apa yang dia sembah, apa yang dia tuju selama ini dari para nabi, para wali, bahkan benar-benar mati. Itu sama seperti manusia yang lainnya lemah. Bisa apa-apa. Ya. Sehingga di dalam ayat ini, ya, Allah menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan, ya, dari penyembahan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung, kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang telah mati, itu yang terabadan. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Nah, karena itu, hanya seorang itu bersandar, ya, dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu Allah akan berikan kemudahan kepadanya. Ya, Allah berikan pertolongan dan dukungan kepadanya. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Sambil insyaAllah semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ya, dan apa yang sudah kita umumkan sebelumnya, mau ada daurah ya, kotorah ya, masyafa'al tertunda dan mudah-mudahan bisa terlaksana pada kesempatan yang lainnya. Baik, sampai di sini insyaAllah ya, apa yang bisa kita bahas ya, sudah isya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, demikian pula keluarga kita dan yang lainnya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.